Jesus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Astamir insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qaul Mufid li Fadilatil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Intahina, kita selesai dari hadis Tauban. Apa yang Rasulullah SAW kabarkan tentang umat ini? Rasul berdoa untuk kaum muslimin umat ini. Ini sebagai kasih sayang Nabi bagi kita sebagai umatnya. Dan dalam hadis tersebut ya, adanya dalil untuk saling bersatu padu di antara kaum muslimin, perkokoh, perkuat ukhuwah imaniyah, perkuat islamiyah. Dan tentunya hadis Tauban ini juga menunjukkan haramnya berperang di antara kaum muslimin. Dalilun ala tahrimil qital bainal muslimin wa inna qita'ahum ba'dha wa sabi ba'dhum ba'dha. Larangan untuk berperang antara kaum muslimin, saling membinasakan satu antara yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Dan larangan saling melawan sebagian di antara mereka terhadap kaum muslimin yang lain. Dan wa'anlah yajib antakun ummatan wahid. Kaum muslim wajib menjadi umat yang bersatu padu. Kalau mau meraih kemenangan, kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat, wajib bagi kita untuk betul-betul menjaga persatuan kalimah wahidah. Harus bersatu. Kenapa bercerai-berai? Ya, karena mengikuti kejahilan, kebodohan, hawa nafsu. Kalau kembali kepada al-huda, petunjuk, ya, semuanya mempersiapkan atau berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah SWT, maka dia akan ya, terus mengokohkan ukhuwah imaniyah, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena nikmat ukhuwah itu nikmat yang sangat besar ba'da iman. Maka Allah perintahkan untuk berlutus nantiasa kita mengingatnya, mengingatnya dan doanya. Fadguru ni'mat Allah, kan? Tidak baiknya fadguru, ingatlah nikmat Allah. Al-Asmu fil amri yang tidaklah wujud dalam kaidah asal perintah itu menunjukkan wajibnya ya, laksanakan apa dan ingat ukhuwah imaniyah harus dijaga. atau untuk saling menguatkan keimanannya, semangat semuanya beramal soleh. Nah, jadi anaknya juga tak perlu matan wahidah, tetap wahidah itu. Wajib umatnya untuk bersatu padu sehingga tetap eksis. Apanya? Wibawanya. Punya wibawa, punya martabat, berdaulat. Wah, luar biasa lewat itu. Kalau seandainya kaum muslimin semuanya berjuang, ya, mengupayakan untuk menjadi ummah wahidah yang berukhuwah, nah, sehingga akan Allah berikan baldatun thayyibah wa ardhun ghafurah. Jadi, tanpa hebatun bainanas wa takhsyahubun umat, eksis di bawahnya, martabatnya di tengah-tengah umat, dan juga apa? Berbagai macam manusia atau adian atau umat akan takut terhadap umat ini, walaupun tidak, ya. Nah, melakukan serangan kepada mereka, tidak melakukan gempuran kepada mereka, mereka takut. Kenapa? Umat yang satu bersatu. Banyak ya sejarah Islam kisahkan dari apa yang dialami oleh mereka meraih kemenangan demi kemenangan ketika sahabat atau kaum muslimin bersatu padu di atas kalimat Allah. Kemudian kita lanjutkan kepada dan ucapan Allah matan mu'alif warawah wal-Barqani bisa'i dan telah diriwayatkan dari Al-Barqani dalam sahihnya setelah hadis Tauban. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lanjutkan istidlalnya dengan hadis yang lain, yakni pembahasan tentang kuasnya umat ini ada yang beribadah kepada berhala. Judul atas umat ini ada yang beribadah kepada berhala. Nah, diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya wazada dan nah, dia menambahkan kata Nabi SAW wa inna ma'afahu ala ummati ala immatal mudiri dan hanyalah yang aku benar-benar khawatirkan sungguh ya. Yang aku khawatirkan kata Nabi SAW terhadap umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan dari kalangan ulama yang menjual agama. Nah, dan dari kalangan umara demi kepentingan sesaat. Jadi, ya, mengajak kepada kerusakan di muka bumi. Kata Nabi SAW, "Idza waqa'a al-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah." Dan apabila terjadi peperangan, waqa'a al-sayf, jadi pedangnya sudah disabetkan kepada yang lain. Kalau sudah terjadi pembunuhan, nah, di tengah-tengah mereka, lam yurfa ila yawm al-qiyamah. Pembunuhan tersebut, perangan tersebut tidak diangkat sampai hari kiamat. Jadi tidak selesai sampai hari kiamat. Terus. Wala taqumusat. Dan tidaklah kiamat itu akan terjadi. Akan bangkit. Hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyriki. Tidaklah umat ini akan terjadi. Tidaklah kiamat itu akan terjadi sampai ada ya kabilah atau sekelompok dari umatku ini mengikuti orang-orang musyrikin. Nah, di sini sahihnya. Jadi sebagian dari umat ini ada yang beribadah kepada selain Allah kepada berhala. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awtar. Bahkan tidaklah kiamat itu akan terjadi mereka ada sekelompok dari umatku ini yang beribadah kepada berhala. Wa annahu sayakunu fi ummati kadzabun. Ini beberapa peringatan dari Nabi SAW agar kita waspada. Jadi akan terjadi hal ini, kemudian terjadi hal ini, akan muncul di tengah-tengah umatku yang seperti ini. Diperingatkan oleh Nabi kita sama-sama agar kita waspada. Nah, ketika tidak waspada, ketika tidak dan masuk binti, tidak berpegang teguh terhadap agama, ada saja ya, korbannya dan bahkan memakan korban. Kan dibikin rahimani maksudnya. Lalu lihat apa yang dilakukan oleh sebagian manusia yang menekuk muslimi di berbagai macam negeri ya, muslimin aneh-aneh. Ada yang melakukan ibadah sudah muter-muter, ada yang aduh kayak apa dansa, ada yang sujud-sujud, ada yang sambil ini stres. Allah mustahil. Ini gambar yang kalimatnya la ilaha illallah, kalimat-kalimat Islam, tapi cara-cara sudah aneh-aneh. Dan dalam kondisi hal ini diperlihatkan apa yang terjadi di beberapa negara, maka kemudian para ulama-ulama Ahlussunnah mengingatkan, lihat sampai sejauh itu apa yang dilakukan oleh manusia oleh yang katanya kaum muslimin. Benarlah apa yang Nabi sampaikan, sadaqa Rasulullah SAW. Jadi tidak kiamat itu terjadi sampai sebagian atau dari umatku ini ada yang beribadah kepada berhala, dan akan terjadi di umat, di tengah-tengah umatku ini ya, akan ada di tengah-tengah umatku ini para pendusta sampai 30 orang ya, pendusta kulluhum yaz'amu annahum nabi, semuanya seluruhnya mereka menduga bahwasanya diri mereka itu sebagai nabi. Ada yang ikut ya, Usailamah al-Kadzdzab al-Ansi bulan ya, ada saja yang mengikuti kulluhum yaz'amu annahum nabi, padahal Nabi katakan wa ana khatamun nabiyina, dan aku adalah, sedangkan aku adalah penutup para nabi. Wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelah. Mirza Ghulam Ahmad kan? Nah, ini diakui oleh sebagian nabi. Ya, nabi. Ada lagi yang membuat slogan nabi untuk orang-orang ajam, orang asing, bukan orang Arab. Kalau Rasulullah bilang itu orang Arab, macam-macam subhan-subhan. Ada lagi perempuan yang aku nabi. Kenapa? Tadi la nabiyya ba'di, bukan la nabiyya ta'ba'di. Jadi aku lagi perempuan nabi. Macam-macam ini subhan. Kesesatan-kesesatan yang ada di tengah manusia. Dan disinilah pentingnya termasuk pentingnya. Jadi tidak goyah teguh ketika seorang betul berjalan di atas ilmu, di atas petunjuk. Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikian peringatan-peringatan Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, telah mengatakan wala nabi ba'di, dan tidak nabi setelahku, kata Nabi SAW. Kemudian wala tazalu qa'imatun min ummati ala al-haqqi mansurah. Jadi wala tazalu qa'imatun min ummati, yang tetap eksis atau ada sekelompok dari umatku alal haq berjalan di atas kebenaran mansuratan, yang senantiasa ditolong. La yadurruhum man khadanhum, tidak akan membahayakan kepada mereka siapa saja yang menghinakan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sampai datang yaumul qiyamah. Naam, kama akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Naam, khalifuddin rahimani wa rahmatullah jami'an. Ala Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala menjelaskan hadis di atas. Adapun qalu inna ma akhafu ala ummati ala imma'al mudbirin, hanyalah yang benar-benar aku khawatirkan terhadap umatku adalah para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dalam hadis ini bayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan an la yakhafu ala ummati illa al imma'al mudbirin, Rasul tidak mengkhawatirkan kepada umatnya, ya, kecuali terhadap tokoh-tokoh para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat ini. Wala imatu jamru imam, sedangkan kalimat ta'imah ini jamak, ya, mufradnya adalah imam. Wal imam dan imam pemimpin itu qad yakunu imaman fil khair, imam itu kadang-kadang menjadi pemimpin dalam kebaikan, ya, ausyad atau jadi pemimpin dalam kejahatan, dalam kejelekan. Sebagaimana Allah Ta'ala fi a'immatil khair, Allah berfirman tentang para pemimpin-pemimpin dalam kebaikan yang memimpin manusia dalam kebaikan. Dalam surat As-Sajdah ayat 24 Allah berfirman, faqala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan, ya, di antara mereka a'immah, sebagai para pemimpin, nah, menunjukkan manusia kepada tunjuk Allah bi amrina, dengan perintah kami, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntun manusia kepada jalan selamat, manusia menuntun manusia kepada dalam na'am keriduan Allah jalla Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin? Lamma sabaru, ketika mereka begitu sabar. Jadi pemimpin ya sabar. Pemimpin yang lingkup kecil saja, pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin rumah tangga harus benar-benar sabar. Nah, ini lingkup kecil, apalagi lingkup besar, macam-macam, ya, yang dipimpinnya. Jadi harus benar-benar memiliki kesabaran. Lihat para nabi di dalam memimpin manusia, betul-betul, ya, dengan bekal sabar dari manusia, kemudian mereka kembali kepada jalan yang benar. Lama sabar, nah, Allah jadikan mereka sebagai pemimpin di antara bekalnya. Ya Allah berkata, sabar. Wa kana bi ayatina yuqinun, dan mereka sebagai orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Punya keyakinan, punya kesabaran. Jadi pemimpin yakin, sabar, terus berjuang. Yakin dan bersabar, terus berjuang. Natijahnya apa? Pertolongan Allah, ya, kemenangan dari Allah, kejayaan, kemuliaan, dan kebahagiaan. Baik di dunia atau di akhirat. Dan itu harus yakin. Nah, ini adalah a'immah fil khair, yang menjadi pemimpin-pemimpin kebaikan. Tadi, tidak lepas dari mereka adanya as-sabru wal yakin. Tunadul imamah bisabri wal yakin, sebagai tegas kepada Syekh Islam, al-imamah tunadul bisabri wal yakin, diraih dengan sabar yang panjang, tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya, dan yakin yang bermantap kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus terus berlatih jiwa ini untuk dikokohkan dalam yakin dan sabar dalam menempuh jalan ibadah, penuh kesabaran, taat penuh kesabaran, meninggalkan kemaksiatan perlu kesabaran, menerima ujian cobaan perlu kesabaran. Nah, ini berjuang-juang terus ikhlas wal ghadha wa ridha, fil ridha wal ghadha, itu semuanya membutuhkan kesabaran. Maka istiqamah di atas, ya, nah, keikhlasan itu lebih berat, sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Utsaimin, asyad, ya, ala nafs, yang lebih memberatkan terhadap jiwa adalah sabar di atas istiqomah, di atas keikhlasan, dan untuk itu membutuhkan betul-betul kesabaran yang tinggi agar tidak terjebak pada nafsu lagi, hawa lagi. Dan akhirnya, ya, di situ syaitan banyak menggelincirkan manusia, tidak sedikit yang akhirnya korban di tengah jalan. Maka ini asyabri lagi, semuanya diperintahkan untuk belajar, untuk menjadi bekal untuk pemimpin rumah tangga, bekal untuk, ya, bukan dengan manusia, pemimpin manusia dan seterusnya. Baik, agar jadi apa? Jadi pemimpin dalam kebaikan. Agar jadi pemimpin dalam kebaikan. Waqala ta'ala an 'ala fir'aun, ya. Dan juga Allah berfirman tentang Fir'aun dan, ya, kaumnya. Dijadikan juga sebagai pemimpin Fir'aun ini, Ya, tapi dalam apa? Kejelekan, kejahatan, keburukan. Wa ja'alna hum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsarun. Dan telah kami jadikan mereka Fir'aun dan juga para pengikutnya dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke dalam neraka Allah, ke dalam siksa Allah, ke dalam adab Allah. Kenapa? Karena jalannya adalah jalan keburukan, kejelekan, jalan kekufuran, kemusyrikan, kedzaliman, kejahatan. Ya, maka sampai sekarang jadi apa? Jadi istilah kejahatan, kedzaliman adalah Fir'aun. Yang ampuh, yang sombong, penguasa yang luah, betul-betul jahat. Ini terbiasa di menisbahkan kepada sifat Fir'aun atau model-model Fir'aun. Orang Mesir kalau dibilang Fir'auni marah, disebut Fir'auni marah orang Mesir itu. Kenapa? Jadi istilah yang betul-betul buruk. Tapi kalau disebut Nabi Yusuf, ini lah Nabi Yusuf. Siapa yang tidak kenal Nabi Yusuf? Nah, penuh dengan baik kebaikan. Dan pada hari kiamat mereka Fir'aun dan juga para pengikutnya yang memimpin dalam kejahatan keburukan, yaumul qiyamah insyaallah tidak akan ditolong. Ya, tidak akan ditolong. Karena darukal jami' sebagaimana dalam hadis. Man bi yakrib. Tidaklah katanya sebuah dosa kejahatan keburukan. Nah, yang paling cepat untuk disegerakan adab dan siksanya di dunia dan kelak di akhirat juga akan ditambah lagi. Nah, diteruskan siksa adabnya adalah diturun lagi. Seperti ini, kekufuran, kejahatan, mudah-mudahan Fir'aun sikat habis, bunuh, ya, hancurkan. Ini di dunia jika sudah keterlaluan, ya, sampai mau dibinasakan semuanya Allah. Hukum mereka tidak bisa lagi dari hukum Allah SWT. Ditenggelamkan semuanya. Baik. Ditenggelamkan kepada lautan. Adab semuanya. Di dunia. Dan di akhirat terus. Sebagai wajah firman Allah. Adkhilu ala fir'auna asyadil adil. Masukkanlah wahai para malaikat. Ya, Fir'aun dan para pengikutnya yang jahat dari diri. Ya. Baik. Pada siksa yang lebih berat setelah disiksa di alam barzah, di alam kubur, disiksa lagi sampai neraka dengan kekal dan abadi waliyah. Itu kesudahan bagi a'immah fisyad, pemimpin-pemimpin dalam kejahatan, kejelekan, keburukan. Dan walati fi hadithin bab, ada pun yang disebutkan hadith bab di atas adalah al-a'immah al-mutilin a'immah syad. Yang dikhawatirkan oleh Rasul di dalam hadis adalah al-a'immah al-mutilin itu a'immah syad, pemimpin-pemimpin dalam kejelekan, pemimpin-pemimpin keburukan. Dan wasadakun Nabi SAW, dan maha benar Nabi SAW, inna Allah ma yakhafu alal ummah al-a'immah al-mutilin, inna Allah ma yakhafu alal ummati al-a'immah al-mutilin. Sungguhnya yang paling besar dikhawatirkannya terhadap umat itu adalah para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Seperti siapa? Karuasa il-jahmiyah. Kalau dalam agama seperti tokoh-tokoh pelopor-pelopor jahmiyah, jahmiyah semua yang menyesatkan manusia di dalam berakidah. Wal-mu'tazilah, demikian pula mu'tazilah yang menyesatkan di dalam memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, sehingga manusia sesat dari jalan Allah. Wa ghairihim, dan juga yang lainnya, alladzina tafarraqatul ummah bisawih, yang mana dengan sebab mereka pemimpin-pemimpin jahmiyah, mu'tazilah dan lain sebagainya, umat ini berpecah belah. Umat ini berpecah belah, tidak kokoh di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Wal murad biqauli al-imam al-mudillin alladzina yaquduna an-nas bis-bis syar'i. Yang dimaksud dengan al-imam al-mudillin yaitu yang memimpin atau memandu manusia dengan syariat. Kayak ini masya Allah dari agama yang ini, tapi manusia disesatkan dan jalan Allah semata. Itu dari khotbah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian insya Allah masih kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.